Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul munzala muqarrabain laka yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, salah satunya masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan umur panjang kepada kita, masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum yang insyaallah mudah-mudahan kita akan kelarkan hingga nanti jatuh pada satu Syawal, dan insyaallah kita akan diangkat menjadi derajat yaitu manusia-manusia yang muttaqin. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa dalam tabligh akbar yang bisa Anda ikuti hingga pukul 5 sore nanti, kita akan membahas masalah-masalah terkini yang kita kaitkan dengan konteks agama, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yaitu jihad melawan korupsi, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru-guru kita Ustadz Zaki Mirza dan Bapak Jimli Asiriki yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa siapa saja yang mengambil harta saudaranya tanpa izin dengan tangan kanannya atau kekuasaan, ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan masuk surga. Dan seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun sedikit dan walaupun sekecil kayu siwak. Rupanya dalam Islam urusan curi mencuri, korup mengkorup ini menempati posisi terpenting dan mendapatkan ancaman yang luar biasa. Nah, kita akan bahas bersama guru kita Jimli Asriki. Assalamualaikum Pak Jimli. Waalaikumsalam. Ya, materi kita jihad melawan korupsi. Sebelum kita akan bahas dengan segmentasi-segmentasi kita selanjutnya, kita akan remind kembali sesungguhnya kategori yang dimasukkan korupsi, mencuri dan sebagainya seperti apa Pak Jimli? Jadi kalau kita mengambil hak orang lain dengan menggunakan kekuasaan merugikan keuangan negara, maka itu termasuk kategori korupsi. Jadi ada kaitan dengan keuangan negara. Tapi sebenarnya bisa diperluas, bukan hanya keuangan negara ya. Tapi keuangan perusahaan pun kalau kita korupsi dengan cara yang sama, mengambil hak untuk kepentingan kita sendiri dengan cara yang tidak sah, itu kan korupsi juga. Ya, tetapi korupsi yang biasa kita bicarakan ini berkaitan dengan keuangan negara. Ya. Kemudian kita berbicara tentang jihad melawan korupsi, ini adalah kesungguhan untuk melawan korupsi. Bila kita letakkan pada konteks yang terjadi di negara ini, berbicara tentang melawan korupsi bukanlah urusan yang sangat mudah, karena korupsi sudah tercatat begitu sistemik ya, dari sejarah, dari tahun ke tahun. Lantas, apakah kita harus terus mengomentari, memberikan jalan keluar yang itu-itu saja atau seperti apa Pak Jimli? Ya sebenarnya kita tidak melawan korupsi, tapi kita harus berjihad melawan diri sendiri. Nah, itu yang lebih berat dan sebetulnya itu yang lebih pokok ya. Korupsi itu tidak perlu dilawan, tapi hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kendalikan ya. Dan karena itulah bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk tazkiyatun nafs, untuk menempa diri kita masing-masing supaya kita bisa mengelola dan mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. So ini kan kalau godaan setan ini berupa kekayaan, berupa jabatan, berupa lawan jenis untuk hubungan seksual, itu kenyataan hidup. Nah, masalahnya bagaimana kita mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita untuk memanfaatkan ya peluang yang ada di jabatan. Jadi jabatan itu bukan tidak boleh, ya kan? Itu perlu, itu baik, tapi itu harus dilihat sebagai bagian dari cara yang memudahkan kita mendapat kemuliaan. Jadi tujuan hidup kaum muslimin, kita semua sebagai umat manusia, mencari kemuliaan di hadapan Allah dan juga tercermin menjadi kemuliaan di mata sesama manusia. Nah, kalau itu tujuan kita, apakah kita perlu jabatan? Perlu. Cuma ini untuk memudahkan mendapat kemuliaan. Apa kita perlu kekayaan? Perlu juga. Perlu banget. Cuman itu sekedar alat, sarana yang memudahkan. Nah, supaya orang kalau mendapat rezeki, mendapat jabatan, dia tidak lupa diri, bukan tujuan. Tujuannya adalah mendapat kemuliaan. Gitu. Tapi tetap kita akui bahwa memang Islam memberikan koridor-koridor yang sangat jelas. Tetapi ketika manusia sudah tidak cukup lagi, mungkin dia tidak memahami makna puasa, puasa itu seperti apa, output puasa seperti apa, sehingga setelah selesai dia keluar dari Ramadan, dia tetap melakukan korupsi. Bahkan negara pun membuat satu ijtihad, yaudah gajinya kita gedein deh biar gak korupsi. Eh, gak taunya malah nambah-nambah korupsinya, Pak Jimli. Ini masalah kita. Kita adalah negeri muslim terbesar di dunia, ya kan? Nah, mestinya kita bisa menjadi contoh di antara sesama negeri muslim. Kalau kita bicara sesama Islam, mestinya kita juga prestasi di bidang pemberantasan korupsi lebih baik dari negara lain. Terbukti tidak. Jadi muslim terbesar, koruptor terbesar juga gitu loh. Nah, jadi kalau begitu ya, tapi ini bukan hanya gejala kaum muslimin di Indonesia. Semua umat beragama menghadapi masalah yang sama, karena gereja penuh, pura-pura penuh, tapi koruptor ya tidak hanya terbatas orang Islam. Jadi kalau begitu, kita harus evaluasi, introspeksi. Jangan-jangan cara kita beragama ini keliru. Keliru gitu ya. Jadi ya semua agama ini harus, karena itu harus bagi tugas para ulama sebagai warasatul anbiya, harus berpikir ulang ini bagaimana ini metode dakwah yang tepat supaya agama itu fungsional dalam membentuk akhlak. Ya. Nah, ini penting sekali. Jangan-jangan kita ini selama ini berdakwah ini terlalu rasionalistik, orientasi fikih, atau terlalu emosionalistik, orientasi akidah, tapi tidak sama sekali berorientasi akhlak. Padahal tidak diutus Rasulullah kecuali untuk memperbaiki akhlak. Ini duluan. Nah, metode dakwah kita tidak ini yang nomor satu. Ini yang jadi masalah. Baik, subhanallah, menarik sekali apa yang telah dipaparkan beliau. Jangan-jangan cara beragama kita ini salah. Dan tentu saja ketika kita salah dalam beragama, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Disinilah pentingnya kita komunikasi. Disinilah pentingnya kita saling berwatawasobil haq, watawasobil sober. Mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebenaran. Dan insya Allah, pada segmen-segmen berikutnya kita akan mendapatkan guyuran ilmu dari guru-guru kita, bagaimanakah sesungguhnya kita jihad melawan korupsi. Yang paling utama adalah jihad melawan diri sendiri. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam Tabligh Akbar dengan satu tema jihad melawan korupsi. Dan berbicara tentang korupsi, ada sebuah era, sebuah masa keberhasilan memimpin negara, berhasil memimpin negara, berhasil memimpin masyarakatnya, dan satu lagi plusnya, berhasil untuk memberantas korupsi. Dan negara ini adalah negara tanpa korupsi. Itulah negara yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan kisah ini akan dipaparkan oleh guru kita, Ustadz Zaki. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa TV One di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak ibu yang berbahagia, wabil khusus ayahanda kita tercinta, guru kita bersama, yang terhormat Bapak Jimli As-Siddiqi. Kita berdoa mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya diluaskan dan kembali dipertemukan dengan kita di surga nanti. Amin ya Rabbal. Di sore hari ini alhamdulillah saya seneng banget Bu, karena bisa ngelihat ibu-ibu yang wajahnya ini wajah tanpa masalah. Punya utang gak punya utang masa bodo amat. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang lahir pada tahun 81 Hijriah. Beliau ini adalah pemimpin yang dicintai oleh umatnya. Ini pemimpin model begini udah susah nyarinya Bu, betul gak? Gak ada. Nafsu amat ngomongnya Bu. Dicintai, dimuliakan, subhanallah. Pada suatu malam, ini saya mau cerita nih Bu. Bu. Bu. Cerita. Pada suatu malam, utusan gubernur datang ke rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu dipersilahkan oleh Khalifah untuk masuk. Silahkan engkau masuk. Lalu dinyalakanlah sebuah lilin. Lilin itu menyala dengan terang benderang. Ukurannya besar. Nampak begitu terang ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada utusan khalifah tersebut. Bagaimana dengan rakyatmu? Bagaimana perkembangan politik dan ekonomi di daerahmu? Bagaimana masyarakat di sana? Apa keluhan mereka? Lalu sang utusan menjawab. Selesai menjawab, sang utusan bertanya kepada khalifah, tapi yang ditanya bukan urusan umat, bukan urusan negara dan masyarakat, yang ditanya urusan pribadi. Khalifah, bagaimana badanmu sehat? Keluargamu baik-baik saja? Kemudian bagaimana negaramu di sini? Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz, dia berdiri, kemudian dia matikan lilin yang besar terang benderang itu, dia ganti dengan lilin yang kecil. Orang yang nanya kan keder Bu, bingung. Lah nanya dijawab belum, udah ganti lilin. Bertanya dong, wahai khalifah, kenapa engkau ganti lilin di saat aku bertanya tentang urusan pribadi? Apa kata khalifah Umar bin Abdul Aziz? Wahai utusan gubernur, ketika engkau tadi bertanya, kita berbicara tentang negara, berbicara tentang umat, lilin yang aku pakai ini adalah milik negara. Karena yang kita bahas adalah urusan negara, urusan rakyat. Tetapi ketika engkau langsung bertanya tentang urusan pribadiku, kesehatanku, keluargaku, maka lilin yang besar aku ganti dengan lilin yang paling kecil milikku sendiri. Itu lilin Bu, cahayanya kecil banget. Ini adalah contoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kalau sudah urusan negara, yang dipakai fasilitas negara. Tapi kalau sudah urusan pribadi, yang dipakai fasilitas. Ngomong-ngomong masalah korupsi, alhamdulillah di Asia Tenggara Indonesia menempati ranking nomor 3. Bu, alhamdulillah Bu ya. Innalillahi. Hukumnya masih compang-camping, semrawut. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ternyata setelah hidup ada kematian. Setelah kematian ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia seakan-akan tidak ada akhirat, tidak ada alam mahsyar. Padahal dari alam dunia kita dioper sama Allah ke alam barzah, alam kubur, dipisahkan dari siapapun dan apapun yang kita cintai. Dari alam barzah belum selesai itu, Bu. Udah kita gelap-gelapan sendiri, ditindih pakai tanah, gelap, pekat, gak ada yang bisa nolongin. Setelah itu kita dioper sama Allah ke alam mahsyar, alam hitung-hitungan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Setelah hidup ada kematian, setelah kematian ada kehidupan, setelah dunia ada akhirat. Tapi kan kita sering lupa, seakan-akan kita hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Allah itu maha menghitung. di alam mahsyar nanti, keburukan yang kita berbuat di dunia, maka akan dibalas oleh Allah juga dengan keburukan. Kebaikan yang kita perbuat, Allah juga akan membalas dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada cerita begini Bu, ada orang Cina bilang begini, kalau di Cina korupsi itu harus di bawah meja, kalau kelihatan sama orang kita bisa dihukum gantung di Cina. Di India, kalau di India korupsi bisa di atas meja, boleh kelihatan sama orang, udah jadi rahasia umum. Kalau di Amerika, boleh di atas meja, boleh di bawah meja, tergantung kebijakan pemerintah. Kalau di Indonesia, jangan kata di atas meja, jangan kata di bawah meja, ampe meja-mejanya dikorupsi. Betul gak Pak? Di Asia Tenggara korupsi kita nomor berapa? Nomor 3. Di Indonesia, subhanallah, dalam tingkatan dunia kita ini nomor 100. Masih jauh ya. Walaupun nomor 100, asal ibu tahu, ini kepala orang Indonesia harganya paling mahal, 7,4 juta per kepala. Maksudnya apa? Setiap ada orang Indonesia lahir, brojol di negara Indonesia, udah bawa utang 7,4 juta. Karena hutang kita jumlahnya sudah 1.973 triliun. Kira-kira yang mau bayar siapa nih begini Bu? Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Maka kisah dari Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam memimpin itu harus dengan iman, memimpin harus dengan ketakwaan, memimpin harus dengan akhlak. Bisa jadi selama ini, seperti yang sudah guru kita sampaikan tadi di segmen awal, kita ini salah beragama. Kita ini lebih sering takut sama atasan daripada takut sama Tuhan. Betul gak Bu? Maling radio, maling TV, maling sendal di Palu, Sulawesi. Bocah nyolong sendal 30 ribu, dihukum 5 tahun. Bener gak? Kalau yang nyolong sendal 30 ribu, 5 tahun hukumannya, harusnya yang 5 miliar, berapa tahun? Tuh, nafsu lagi ngomongnya. Seumur hidup, kalau perlu hukum mati. Hukum di Indonesia ini kan masih pandang bulu, Bu. Benar, kalau yang nyolong turunan pejabat, anak konglomerat, insya Allah hukum gak ngejerat. Tapi kalau yang nyolong Romusa, rombongan muka susah, tuh insya Allah cepet hukum ngejerat, benar gak? Kalau hukum pandang bulu, akhirnya kan yang paling enak yang banyak bulunya, monyet. Kasian yang gak punya bulu. Inilah Indonesia dengan beragam warna-warninya. Maka yang harus kita benahi, yang harus kita pangkas sampai ke akar-akarnya, tidak lain adalah cara kita beragama. Mungkin beragama kita lebih banyak disibukkan dengan urusan fikih. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut, berantem. Traweh yang satu 2-3, yang satu 11, pukul-pukulan. Yang satu agamanya Islam, yang satu agama Nasrani, main bakar-bakaran. Betul gak? Masih banyak PR negara kita, masih banyak PR para pejabat kita. Maka bisa jadi yang kurang kita resapi dan jiwai dalam beragama kita adalah akhlak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini mungkin lebih sering takut sama atasan daripada takut sama Tuhan. Padahal yang namanya Tuhan, Allah, tidak cuma ada di masjid. Di majlis taklim ada Allah. Di masjid ada Allah. Di kantor ada Allah. Dimanapun kita berada, ada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti. Subhanallah, begitulah Allah menyempurnakan ciptaannya. Allah menciptakan makhluknya dan menyempurnakan. Salah satu yang diciptakan secara sempurna adalah sifat harta. kemudian sifat-sifat kekuasaan. Bagi manusia yang beriman lemah, percayalah, dia akan menggunakan kekuasaan dan kekayaannya dan akan dihambur-hamburkannya dalam terminologi korupsi. Nah, lantas apakah kita harus berdiam diri untuk menghadapi korupsi? Tentu saja tidak. Bagaimanakah caranya melawan korupsi, baik korupsi secara sistematis, korupsi yang dilakukan di kantor kita, bahkan korupsi yang dilakukan di keluarga kita. Itulah yang akan kita bahas pada segmen-segmen selanjutnya. Masih bersama kami, Tabligh Akbar. Ya Allah biha, ya Allah biha. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengambil tema jihad melawan korupsi. Kalau kita maknai adalah bersungguh-sungguh melawan korupsi. Seperti Ustadz Jimli tadi katakan kepada kita bahwa jangankan melawan korupsi, kita harus melawan diri kita sendiri. Nah, sesungguhnya peluang-peluang seperti apa yang membuat orang melakukan korupsi? Ustadz Zaki akan memaparkan kepada kita. Baik, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya awali lagi dengan sebuah kisah. Ini kan banyak ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu demennya cerita aja. Di akhirat nanti, ini ceritanya lagi kumpul nih, para koruptor semuanya. Dan masing-masing koruptor itu dapat jam, jam dinding. Tahu jam dinding, Bu? Jam yang buat di dinding. Tahu? Nah, itu. Nah, jam dinding ini semakin banyak korupsi satu negara, jam itu semakin cepat dia muternya. Yang baru datang dari negeri Cina, koruptor dapat jam, ya lumayan lambat lah, karena nilai korupsinya sudah semakin berkurang. Yang dari Amerika sama, yang dari India agak cepat, yang dari Bangladesh lebih cepat. Orang Indonesia bingung, kenapa gak dapat jam? Loh, mana jam saya? Dia tanya sama malaikat. Apa kata malaikat? Jam orang Indonesia ada di dapur, kita bikin jadi kipas angin. Karena muternya saking cepatnya, Bu, bisa jadi kipas angin. Berarti kan nilai korupsinya jauh lebih tinggi dari negara-negara yang sudah kita sebut tadi. Orang itu bisa korupsi karena memang dia tidak yakin bahwa Allah itu maha melihat di setiap tempat, di setiap waktu, dan di setiap keadaan. Kalau di majlis taklim memang ada Allah, maka harusnya di kantor juga harus ada Allah. Kalau di masjid kita tidak berani ngambil hak orang lain, harusnya di kantor pun sama. Kita harus tidak berani mengambil yang bukan hak milik kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Kata Rasulullah, yang artinya, wahai saksikan umatku, kalau saja Fatimah, Fatimah ini siapa, Bu? Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, kalau Fatimah nyuri, nyolong, dia korupsi, dia suap menyuap, aku orang yang pertama kali akan memotong tangannya. Subhanallah. Seorang ayah berani memotong tangannya anaknya yang melakukan korupsi. Kira-kira ada gak pemimpin zaman sekarang model begini, Bu? Tuh, nafsu lagi ngomongnya. Puasa padahal gak boleh nafsu loh, Bu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bilang kepada anaknya Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, ya Fatimah, i'mali i'mali fa inni la ughni anki yaumal qiyamati syai'a." Wahai Fatimah, bersedekahlah, berbuat banyaklah, jujurlah, jangan korupsi. Aku ini enggak akan pernah bisa menolongmu nanti di yaumil mahsyar. Subhanallah. Jadi yang namanya bapak enggak bisa nolongin anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak tidak mampu menolong ayahnya, ayah tidak mampu menolong anaknya. Maka kata Rasulullah, Fatimah, berbuatlah sebanyak-banyaknya, jujur. Jangan makan uang rakyat. Walaupun ayahmu pemimpin, aku enggak akan bisa nolong. Kalau di negara kita kan maaf-maaf, Bu ya. Asal ayahnya punya jabatan rada tinggi sedikit, udah petantang petenteng. Belagu sono sini, embat kanan kiri, hajar depan belakang, sikut atas bawah. Apa yang kurang coba? Bapak saya kan pejabat di sini. Bapak saya kan aparat di sini. Apa Fatimah pernah seperti itu? Tidak. Atau sebaliknya, ada seorang ayah yang berani membackup anaknya hanya karena jabatan. Rasulullah gak pernah bilang, "Fatimah, kalau mau nyolong, nyolong aja, tenang aja, nanti di akhirat ada papi kok." Gak pernah Rasulullah bilang begitu. Maka bukan hanya sekedar kesempatan sebenarnya, tetapi ini masalah keimanan. Akar yang paling bawah, akar yang paling mendasar itu permasalahan akhlak kita. Iman itu kan menimbulkan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah tidaklah diutus ke muka bumi ini tidak lain hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka kuncinya ada di pemuda-pemuda kita zaman sekarang, Bu. Sekarang di tayangan televisi berita isinya apa? Kalau enggak tindak kriminal, korupsi. Kalau tidak pemerkosaan, pencurian. Akhirnya akal pikiran kita ini terdoktrin dengan hal-hal yang negatif. Para pemuda-pemuda kita sekarang pemuda, tapi kan akan menjadi pemimpin di masa depan. Betul enggak, Bu? Maka wahai para pemuda di seluruh tanah air, sudah saatnya kita sekarang yang muda ini tidak lagi melihat perbedaan fikih, tidak lagi melihat perbedaan agama. Kalau sudah urusan akidah, agama kan jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita ini hidup di Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Bangga enggak jadi orang Indonesia, Bu? Bangga. Saya kemarin dapat kesempatan tuh jalan-jalan ke Uzbekistan. Tahu Uzbekistan, Bu? Uzbekistan. Tuh mampang belok kanan dikit. Ketika dia tanya, "Dari mana sampean?" Bahasa kitanya begitu. Saya jawab, "Saya dari Indonesia." Dia bilang apa? "Indonesia miskin." Ini kalau yang nanya orang Indonesia, palanya gue toyor nih, Bu. Cuman yang nanya orang luar, saya tanya, "Kenapa Indonesia miskin?" "Wah, Indonesia korupsinya banyak." "Kenapa Indonesia yang justru jamrut katulistiwa, sumber daya alamnya begitu banyak?" Betul gak, Bu? Di tanah Indonesia, jangankan nanam pasir bisa jadi pohon, betul gak? Jangan kata sekedar sebatang bibit bisa jadi pohon. Maaf-maaf, orang buang air besar bisa jadi pohon. Bener gak? Ya tergantung makanannya juga. Saking suburnya tanah Indonesia, emasnya berlimpah, minyaknya berlimpah. Tapi kenapa kita kok yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin? Hidup sekarang susah gak, Bu? Susah ya, Bu ya. Terutama ibu-ibu ini serba pusing. Kalau sembako naik, yang pusing siapa? Pak? Bapak gak pusing, Pak? Duh, pusing. Inilah Indonesia. Maka mari kita benahi hati kita. Satu-satunya kunci adalah kebeningan hati. Hati yang bening adalah hati yang terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah harta, enggak akan kita bawa ke alam barzah. Alhaqumut takatsur hatta zur. Orang kalau sudah ngumpulin harta, Bu, lupa diri. Benar enggak? Yang bukan miliknya dia hajar, yang bukan haknya dia embat. Kenapa? Dia terlena. Padahal pada akhirnya dia akan terpisahkan dengan alam barzah, alam pemisah antara manusia dengan apapun yang dia cintainya selama hidupnya. Maka dari itu kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tidak ada yang perlu kita salahkan di negara ini. Bukan pula pejabatnya, bukan pula aparatnya, bukan pula masyarakatnya. Kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah hati kita selama ini terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Karena negara Indonesia bagaimanapun terdiri dari jumlah masyarakat yang begitu banyak. Muslim agama mayoritas. Tapi kenapa beragama kita belum sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Subhanallah, itulah tadi Ustaz Zaki kembali mengajak kita untuk berkaca ke dalam diri kita sendiri. Bahwa korupsi tentu saja para koruptor diingatkan kembali. Ada kematian. Dan yang lebih mengerikan adalah ada hidup setelah mati. Bukan saja mengingat tentang mati, tetapi ada hidup setelah mati. Disitulah terjadi perhitungan-perhitungan yang amat sangat adil yang dilakukan oleh Allah sendiri. Siapkah kita? Mungkin salah satu dari kita memiliki sifat-sifat buruk. Siapkah kita nanti menghadap Allah dengan sifat-sifat itu? Makanya di bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh pengampunan ini, marilah kita bersungguh-sungguh. Insya Allah kita akan dibersihkan dari dosa-dosa. Dan pada segmen selanjutnya nanti Ustadz Jimli Asyidiki akan memaparkan kepada kita. Salah satu adalah mencermati tentang korupsi yang terjadi di negeri ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema Ijtihad Melawan Korupsi. Dan pada segmentasi ini, Bapak Jimli Asyidiki yang juga selaku praktisi hukum atau pakar hukum akan memaparkan kepada kita sistem hukum seperti apa yang mampu meminimalisir korupsi. Silakan, Pak Jimli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara para pemirsa TV One, di mana saja saudara-saudara berada. Saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita harus memberantas korupsi. korupsi sudah terlalu banyak kita bicarakan, tapi belum begitu banyak kita praktekkan apa yang kita bicarakan itu. Karena itu meskipun negara kita ini negeri yang dikenal sangat religius, semua agama, bukan hanya Islam ya, sangat religius, gereja penuh, masjid penuh, pihara penuh, semua penuh, tetapi korupsi kita juga tergolong nomor satu. Oleh karena itu, cara kita beragama harus dievaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita beragama. Kok tidak membekas dalam perilaku kita sehari-hari? Dan itu terbukti dengan banyaknya praktek tidak terpuji, namanya korupsi. Nah sekarang bagaimana kita memberantasnya? Bagaimana kita memeranginya, membersihkan diri kita, bangsa kita, negara kita dari praktek yang tidak terpuji ini? Saya ingin menyampaikan dua cara. Nomor satu, metode yang saya sebut ya, pendekatan formal struktural. Yang kedua, pendekatan kultural, pendekatan perilaku. Nomor dua. Yang nomor dua ini nanti akan saya sampaikan pada segmen yang terakhir sesudah ini. Mari kita lihat yang pertama, yaitu pendekatan yang saya sebut pendekatan formal struktural. Ya, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama ialah kepemimpinan, dan yang kedua pembenahan sistem aturan. Ini dua ini. Kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, pemimpin dalam agama kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Rasulullah bersabda bahwa kita semua ini adalah pemimpin di bidang tanggung jawab kita masing-masing, di wilayah kerja kita masing-masing, mulai wilayah tanggung jawab terkecil sampai yang paling besar. Maka setiap pemimpin harus bertanggung jawab. Ada tiga hal yang harus disadari oleh setiap pemimpin, harus dikerjakan. Nomor satu ialah bahwa setiap pemimpin itu contoh. Setiap pemimpin itu teladan, ditiru orang, ditiru oleh orang yang kita pimpin. Oleh karena itu setiap kita ini wajib menjadikan diri kita sendiri-sendiri sebagai pemimpin menjadi contoh. Contoh dalam kehidupan rumah tangga kita, ibu rumah tangga harus jadi contoh, bapak rumah tangga harus jadi contoh. Kemudian dalam pergaulan sesama teman, bagaimana kita menjadi contoh? Contoh dalam hidup sederhana, contoh dalam perilaku tidak koruptif, mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ini harus kita tanamkan kesadaran bahwa semua kita ini adalah pemimpin, dan karena itu kita dituntut bertanggung jawab untuk menjadikan diri kita masing-masing jadi contoh. Yang kedua, pemimpin itu punya lingkup tanggung jawab. Maka setiap pemimpin harus tidak hanya sekedar dia berdiam diri dengan berasumsi bahwa kalau dia udah baik, orang akan baik semua. Tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar jadi contoh yang pasif. Setiap pemimpin harus menggerakkan roda organisasi yang dia pimpin untuk betul-betul memberantas dan membersihkan praktek yang tidak terpuji, yang namanya korupsi ini. Kalau para pemimpin, para pejabat negara, pejabat pemerintahan, para pemimpin informal di organisasi kemasyarakatan, para pemimpin bisnis tidak menggerakkan organisasi yang dia pimpin untuk bersih, bagaimana mau bersih? Kalau hanya sekedar mengandalkan, ya sudah cukup jadi contoh sendiri aja. Lalu tanggung jawab kepemimpinan kita tidak gerakkan, tidak bisa juga. Maka di samping kita siap jadi contoh, ya, contoh dalam kebersihan pribadi, juga contoh dalam menggerakkan kepemimpinan kita. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya ialah setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya. Kalau ada anak buah terbukti korupsi, maka pemimpin tidak boleh dibiarkan tidak bertanggung jawab. Kalau ada pejabat eselon 5 yang terbukti korupsi, apa yang dilakukan pejabat eselon 4-nya? Kalau pejabat eselon 4 korupsi, ngapain pejabat eselon 3-nya? Kalau pejabat eselon 3-nya itu korupsi, pejabat eselon 2-nya tidak bisa dibiarkan tidak bertanggung jawab. Begitupun kalau terbukti ada pejabat eselon 2 yang korupsi, pejabat eselon 1 wajib bertanggung jawab. Walaupun dia tidak ikut menikmati pelanggaran, tidak menikmati korupsi, tapi kepemimpinan yang bertanggung jawab itu tidak bisa lepas. Nanti di hari akhirat semua pemimpin akan ditanya, walaupun dia hidupnya bersih, tidak korupsi, tapi kalau dia sudah sampai pintu surga, sebelum masuk pintu surga, stop dulu malaikat. Kamu memang bersih, tapi anak buahmu kenapa? Keleleran semua. Bisa gak jadi masuk surga? Jadi saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, pemimpin harus memberi contoh, bukan saja tentang dirinya, tapi juga dia harus menggerakkan dan juga mengontrol anak buahnya. Maka sekarang ini tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab. Itu sebabnya maka korupsi terus saja terjadi. Kita memberantas korupsi hanya dalam kata-kata, tidak memberantas korupsi dalam aksi nyata. Ini masalah yang serius yang kita hadapi. Mudah-mudahan ya melalui Ramadan kali ini kita jadi insaf. Semua kita adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk membenahi lingkungan tanggung jawab masing-masing. Ini yang pertama, pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua adalah sistem aturan. Nah, sistem aturan ini juga harus kita benahi. Di bidang hukum, hukum kita agak kacau sekarang. Karena sesudah 15 tahun reformasi, kita mengadakan perubahan hukum besar-besaran. Hukum yang lama sudah tidak lagi berfungsi, hukum yang baru belum efektif. Akibatnya ada keadaan di tengah-tengah, keadaan tanpa hukum. Maka hukum sekarang sedang kacau sekacau-kacaunya. Maka ini harus ditata, diperbaiki, ya. Karena pada akhirnya, hukumlah pemimpin yang sejati. Dalam agama kita dikatakan, ya, imam yang sebenarnya adalah Al-Quranul Karim. Muhammad Rasulullah adalah uswatun hasanah. Al-imam, kalau kita mendengar Al-Quran dibaca selalu kita di apa berdoa apa Allahumma arhamna bil Quran waja'alnahu imaman. Jadi jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai imamku. Maka sistem harus kita benahi karena sistem itulah sebenarnya imam kita. Pemimpin kita, ya, kalau memberi perintah yang melanggar ketentuan Allah, melanggar ketentuan undang-undang, tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya. Tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada sesama makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka, ya, pemimpin harus menjadi uswatun hasanah. Kalau dia memerintah melanggar, kita sebagai anak buah jangan mengikuti. Inilah saudara-saudara, mudah-mudahan berguna bagi kita untuk introspeksi. Subhanallah, itulah tadi sebuah paparan yang sangat sistematis sekali. Bagaimanakah kita semestinya memberantas korupsi yang terjadi di negeri ini, negeri yang telah dililit dengan masalah korupsi yang amat sangat akut. Ternyata harus dimulai dari pemimpin dan sistem. Tetapi yang jelas, kita membutuhkan uswatun hasanah. Rasulullah tidak sekedar membawa Al-Quran, Rasulullah tidak sekedar menerima Al-Quran, tapi Rasulullah menerjemahkan bagaimanakah Al-Quran di muka bumi ini. Nah, pada segmentasi selanjutnya, kita akan membahas metode pendekatan perilaku. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pemirsa TV One, di mana saja saudara-saudara berada. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai pemberantasan korupsi. Tadi saya kemukakan sesudah kita mendekati masalah ini secara formal, struktural, dengan membahas mengenai pejabat, pemimpin, dan sistem aturan. Maka yang kedua ialah bahwa pemberantasan korupsi akhirnya harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Pemberantasan korupsi tidak hanya ya harus mengandalkan pendekatan formal, struktural, tapi juga pendekatan kultural, pendekatan perilaku yang mulai dari diri kita masing-masing. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan, penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting, mulai dari pendidikan masih dalam buayan atau masih dalam perut kandungan ibunya sampai ke liang lahat. Kita harus terus-menerus mendidik diri kita dan lingkungan kita untuk hidup bersih. Ya. Nah, tetapi pendidikan ini sangat penting, tetapi lama hasilnya. Kalau kita membayangkan sekarang mau menyusun kurikulum anti korupsi di tingkat TK, SD, lama sekali hasilnya itu, 25 tahun. Tetapi sekali lagi ini penting dilakukan. Semua usaha untuk memperkenalkan upaya pencegahan korupsi penting kita kerjakan. Namun yang juga harus kita kerjakan hari ini juga, tidak usah menunggu satu generasi atau 25 tahun menghasilkan hasil perilaku yang tidak koruptif bagi anak-anak generasi yang akan datang. Tapi mulai sekarang harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga. Kalau kita bicara pendidikan di keluarga, maka jangan anggap pendidikan keluarga itu hanya untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk kita juga. Sekiranya bulan suci Ramadan kita manfaatkan, misalnya setiap sahur, habis sahur sholat berjamaah di rumah, berdiskusi dengan anak keluarga, istri, anak-anak, bagaimana caranya keluarga kita terhindar dari praktek korupsi. Kadang-kadang bapak-bapak korupsi di kantor karena istri-istri, atau istri korupsi di kantor karena dipengaruhi oleh suami-suami. Maka oleh karena itu kita dalam satu rumah tangga harus saling mendidik diri. Bagaimana caranya supaya kita melatih hidup sehat, bersih, tidak terkena praktek-praktek korupsi. Termasuk juga anak-anak dan cucu kita diajari untuk bersikap jujur dalam semua hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seperti mudah menyebutnya, ya, tetapi khotbah dan segala macam ayat, hadis-hadis Nabi sudah sering kita dengar. Tapi yang jadi masalah, kenapa belum kita praktekkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan kita masing-masing? Mari ibda binafsik, mulailah diri dengan dirimu masing-masing. Mulai dengan diri kita masing-masing. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mempraktekkan perilaku tidak koruptif ini adalah ambil yang menjadi hak kita, jangan lebih dari semestinya. Berikan yang menjadi kewajiban kita, jangan kurang dari seharusnya. Dengan dua kalimat ini, seandainya bisa kita praktekkan, mulai dalam dengan diri kita masing-masing, insya Allah kita terhindar dari segala macam bentuk perilaku korupsi itu. ambillah, jangan lebih dari hak kita. Berikanlah, jangan kurang dari kewajiban kita. Kadang-kadang kita mengambil hak kita pas, tidak lebih, tapi kewajiban kita kurang. Misalnya ngantor, bolos terus, tapi gaji kita persis yang kita ambil yang menjadi hak kita, tapi bolosnya itu. Berarti tidak sama timbangan antara pemenuhan kewajiban dengan penerimaan hak. Ah, itu korupsi juga. Korupsi juga itu. Jadi kuncinya ialah ambil hak kita tidak melebihi sebagaimana mestinya. Berikan kewajiban kita tidak kurang dari seharusnya. Dan apabila ini bisa kita jadikan tradisi, jadikan kebiasaan, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi kewajiban memberi harus lebih kita utamakan dari hak untuk menerima, hak untuk mengambil. Ya, korupsi itu terjadi karena terbalik. Kita selalu mengutamakan hak dan menomorduakan kewajiban. Kita selalu mengutamakan mengambil, meminta daripada memberi. Padahal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memberikan tuntunan kepada kita. Al-yadul ulya khairun miyadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Berarti tangan yang memberi lebih baik dari yang tangan meminta. Berarti tangan yang memberi, yang menjalankan kewajiban, lebih penting dari tangan yang mengambil, yang mengambil, yang menerima. Dan itu berlaku bukan hanya soal beri-memberi di dalam pemberian barang, tapi juga pemberian jasa, tapi juga dalam menjalankan hak dan kewajiban kita kepada Allah, dan hak dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Mari kita mempraktekkan ya hal-hal yang luhur yang dapat kita timba pelajarannya dari ajaran agama kita. Mari kita mulai sekarang memperbaiki diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan tanggung jawab kita masing-masing. Kita ambil jangan lebih dari seharusnya. Kita berikan jangan kurang dari yang semestinya. Inilah ajaran yang seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan, dan justru disitulah menjadi pokok pangkal ya praktek korupsi terjadi di mana-mana. Orang masih mengutamakan mengambil ya, bukan memberi. Semangat kita itu bukan share and care, memberi perhatian kepada orang, memberi kepedulian kepada orang, tapi minta orang lain peduli kepada kita. Minta orang lain peduli kepada kita, memperhatikan kita, bukan kita memberi perhatian kepada orang lain. Kultur memberi hilang dari kebudayaan kaum muslimin. Dan itu sebabnya karena tidak kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita selalu meminta, menuntut orang lain untuk berbuat baik, padahal kita tidak berusaha berbuat baik kepada sesama. Maka kita ini menjadi masyarakat peminta-minta. Kerjaan kita hari-hari minta, menuntut-nuntut saja. Kita tidak memberi perhatian, tidak memberi sedekah, dan tidak bahkan ya memberikan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa sekalian di mana saja saudara berada, jikalau kita berusaha melatih diri untuk mengambil ya tidak lebih dari hak kita, memberi tidak kurang dari semestinya, insya Allah keadaan kaum muslimin, bangsa Indonesia akan jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itulah jawabnya bagaimanakah kita semestinya menghadapi kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Ternyata harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita memberikan contoh kepada keluarga kita, keluarga kita memberikan contoh kepada negara. Subhanallah, tatanan Islam sesungguhnya amat sangat sempurna. Yang membuat tidak sempurna adalah umat manusia yang terbatas pikirannya dan tidak sungguh-sungguh memaknai Islam. Kita masih punya segmentasi lagi yang tentunya kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tabligh Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja saudara berada, akhirnya dapat kita sampaikan beberapa catatan akhir ya, sebelum kita berbuka puasa, bahwa masalah pemberantasan korupsi ini karena sudah menjadi agenda bangsa kita sejak reformasi. Berarti sudah jalan 14 tahun sekarang ini. Sudah lama sekali. Kok kenapa tidak juga bisa membawa hasil yang memuaskan? Jumlah kasus orang tertangkap korupsi terus saja terjadi. Artinya tidak ada efek jera. Orang kok tidak tobat-tobat? Ya kan? Pengusaha, pejabat, politisi, PNS, kasus-kasusnya terus saja terjadi. Dan ini kasusnya bukan kasus lama yang baru ketangkep sekarang, tapi kasus yang baru terjadi sekarang sesudah kita gencar berkampanye 14 tahun. Jadi memang ada masalah serius ya dalam kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, kalau semua pemimpin tidak menyadari, ya, kita-kita semua ini tidak mengambil tanggung jawab sendiri-sendiri, mulai dari masing-masing, maka sulit rasanya untuk kita menyaksikan adanya perbaikan. Sudah 14 tahun, ya begini-begini aja. Jadi harus ada upaya yang lebih. Ya, kita sekarang sudah punya komisi pemberantasan korupsi. Ya. Tetapi KPK atau komisi pemberantasan korupsi ini jangan hanya diandalkan sebagai satu-satunya lembaga, satu-satunya cara untuk memberantas korupsi. Karena penindakan, penangkapin orang, memasukkan orang ke dalam penjara, mengadili orang, ini adalah salah satu cara saja, ya, cara yang terakhir. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut ultimum remedium. Ini cara terakhir. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada KPK, nggak bisa. Jadi kita harus ya menyeluruh, komprehensif, utuh, semua harus terlibat. Mulai dari pencegahan, pembenahan sistem, keteladanan, supaya benar-benar korupsi tidak terjadi lagi. Kalau kita hanya menyerahkan segala urusan kepada KPK, ya sekarang ini. Yang lain hanya pidato. Yang lain para pejabat hanya berceramah. Tidak memberikan keteladanannya. Bahkan juga tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya untuk membenahi lingkup tanggung jawabnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita sadari bersama. Kita sudah memiliki KPK, kita beri dukungan kepada KPK, mudah-mudahan sukses. Tetapi upaya pemberantasan korupsi yang bisa dijalankan oleh KPK paling tinggi 25%. Masih tersisa 75% yang harus diambil oper sebagai tanggung jawab semua kita, terutama para pemimpin negara, mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Kalau kasus penangkapan ya banyak terjadi, maka banyaknya kasus merupakan cermin keberhasilan KPK, tapi kegagalan para pemimpin dalam mencegah, menata, memperbaiki sistem. Saya kira inilah kesimpulannya, mudah-mudahan berguna bagi kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang membawa angin baru bagi pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kesimpulan dari beliau tadi sudah cukup lengkap, cukup banyak. Bapak Ibu, saya cuma sekedar ngasih contoh. Kalau korupsi, biasanya yang jadi susah itu kan rakyat yang kecil. Ya Bu ya, yang nikmat yang di atas, yang rakyat bawah sengsara. Yang asik para koruptor, tapi kita yang semakin sulit. Ini ibarat seperti hukum di laut. Ikan paus makan ikan hiu. Ikan hiu makan ikan bandeng. Ikan bandeng makan ikan selar. Ikan selar makan teri. Ini yang pusing teri makan apa? Itu teri akhirnya cuma minumin air laut sampai perutnya kembung. Jadi wajar kalau banyak orang susah yang perutnya pada buncit. Begitu. Ya itu saja sekedar kesimpulan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, penuh dengan maksiat, khilaf dan salah. Ya Rabbana, andai saja Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu? Anta ghafurur rahim. Karena memang hanya Engkau Zat yang maha berhak mengampuni dosa-dosa kami. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ma yangfa'una warzukna uluman tanfa'una. Ya Allah, ilmu kami memang sedikit ya Allah. Tapi jadikan ilmu kami yang sedikit ini sebagai penyelamat hidup kami dunia akhirat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, hanya Engkau yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah. Engkau yang maha kaya, kami ini hamba-Mu yang serba fakir. Allahumma gfir zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan tidak hanya di dunia ini tapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu bangsa akan mengalami kehancuran apabila menegakkan hukum secara diskriminatif. Orang elit yang melakukan pelanggaran hukum tidak dipidana, tetapi apabila orang alit atau orang kecil melakukan pelanggaran hukum, dikenai sanksi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Marilah kita mulai di bulan suci, di bulan yang penuh ampunan dan maghfirah ini, bersungguh-sungguh untuk menata kembali diri kita, dan insyaAllah Allah, kasus-kasus korupsi yang ada di negeri ini mampu kita selesaikan apabila kita awali dari kebaikan diri kita sendiri. Dan jangan lupa, besok kembali kita akan tampil dalam Tabligh Akbar di lokasi Masjid Al-Wiqayah Jati Padang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya Agung Isulhak, mewakili segenap kerabat kerja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.